والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومواله ولا حول ولا قوة إلا بالله أما بعد الحمد لله Bapak Ibu jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah. Insyaallah kita melanjutkan pembahasan ingkang kita pendek saking kitab Manhajul Firqatin Najiyah, jalan golongan yang selamat. Insyaallah kita melanjut pembahasan kaifa nanfi syirka billah. Bagaimana kita meniadakan kesyirikan terhadap Allah Subhanahu wa taala? Bagaimana kita bisa membersihkan diri dari segala macam bentuk syirik terhadap Allah Subhanahu wa taala? Bapak sekalian, pelajaran yang kita sambung kita lewati bahwa tauhid kita tidak akan sempurna dan tidak akan terwujud tauhid dengan benar kecuali apabila kita totalitas berlepas diri dari kesyirikan. Niku sampun gandengipun. Sebagaimana ketika seorang dia ingin berpegang teguh dengan sunnah, tidak akan sempurna kecuali dia berlepas diri dari bid'ah. Sebagaimana ketika seorang tidak akan dikatakan orang yang taat kecuali dengan dia menjauhkan dari segala bentuk kemaksiatan. Monggo kita tinggali pembahasan atau penjelasan yang disampaikan oleh Syekh. Inna nafya syirki billah ta'ala la yatimu illa binafsi salasati anwa'in minasyirki. Sesungguhnya membersihkan kesyirikan atau menolak kesyirikan itu tidak akan sempurna kecuali dengan meniadakan tiga jenis syirik, atau kecuali dengan melakukan penolakan terhadap tiga jenis kesyirikan. Yang pertama yang harus kita lepaskan, hilangkan, kita tolak adalah asyirku fi af'ali rabb, syirik yang berkaitan dengan perbuatan-perbuatan Allah Subhanahu wa taala. Bapak sekalian, ketika kita belajar tauhid, waktu kelompok kita sinau tauhid, kita akan dikatakan orang yang bertauhid ketika kita mewujudkan tiga tauhid: rububiyah, uluhiyah, dan asma wa sifat. Maka tenuki ketika kita akan membersihkan dari kesyirikan-kesyirikan. Yang harus kita bersihkan pula syirik dalam jenis tiga ini, tiga jenis syirik ini. Yang pertama, syirik yang berkaitan dengan af'alu rabb, perbuatan-perbuatan Allah. Ini adalah membersihkan dari syirik rububiyah. Apa maksudnya? Wadzalika bi ayyatakida anna ma'allahi khaliqan aw mudabbiran akhar. Syirik dalam hal perbuatan Allah maksudnya seorang berkeyakinan bahwa bersama Allah Subhanahu wa taala ada pencipta atau pengatur alam semesta yang lainnya. Dia punya keyakinan bahwa ada pencipta selain Allah, atau ada pengatur alam selain Allah. Kalau dalam agama Hindu ada dewa Brahma, dewa Siwa, dewa Wisnu. Yang Brahma bekas pun apa? Mencipta. Yang Wisnu memelihara. Yang Siwa merusak. Kita tidak tahu apakah ini satu, tiga, tapi tiga, satu. Tapi yang jelas, ini perbuatan tentu saling bertentangan dan tugas sendiri-sendiri. Dalam keyakinan Islam yang seperti ini termasuk bagian daripada kesyirikan. Ka'i'tiqadi ba'di sufiyah, kemudian di dalam Islam ada aliran yang dikenal dengan tarekat sufiyah. Tarekat sufiyah yang menjadi sebuah tarekat aliran tersendiri dengan keyakinan-keyakinan tersendiri. Di antara yang ada dalam keyakinan sufiyah, agama itu tingkatannya syariat, marifat, hakikat. Kalau masih biasa-biasa, tingkatannya syariat, itu orang-orang yang mereka masih terikat dengan syariat agama. Sholat, masih sholat, masih puasa, masih haji. Nanti lagi ada naik tingkatan ma'rifat, apalagi sampai tingkat hakikat, tingkatan yang sudah mulai lepas dari syariat. Sehingga yang ngapunten, di kalangan tarekat sufiyah ada keyakinan wali, yang kalau orang sudah diyakini sebagai wali, maka dia tidak boleh dinilai dengan kacamata syariat. Tidak sholat, tidak boleh dia dikritik, atau tidak boleh dia dikoreksi dengan syariat, kok tidak sholat. Kelihatan minum khamr, tidak boleh kemudian dinilai dzahirnya kok minum khamr. Mereka punya tingkatan khusus yang tidak boleh menilai wali, tidak boleh menilai wali kecuali wali. Kalau dalam Islam, ajaran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, semakin tinggi tingkatannya, semakin terikat ketat terhadap syariat. Rasulullah SAW adalah orang yang paling tinggi tingkatan agamanya, dan Nabi adalah orang yang paling terikat dengan syariat agama ini. Sehingga semakin tinggi nilai ketakwaannya, itu justru semakin ketat. Kalau orang awam biasa kalau datang ke masjid umpamanya nanti telat-telat, kalau tingkatan wali ibaratnya adzan dikumandangkan dia sudah di masjid. Tingkatannya semakin dia bersemangat dan semakin tinggi dan semakin terikat dengan nilai-nilai syariat. Termasuk dalam tarekat sufiyah sampai zikir pun ada tingkatan-tingkatannya. Zikir biasa, zikir lengkap, la ilaha illallah. Mungkin zikir pun mulai khusus, pun mulai mengkeret zikir pun, illallah, illallah, illallah. Mungkin pun mulai tingkat khusus malih, atau mulai duur malih tingkatan pun, hu, hu, hu, hu. Angkat ini tidak dikenal di dalam Islam dan tidak diperbolehkan. Zikir dalam Islam kata zikir yang lengkap, la ilaha illallah, atau subhanallah, atau alhamdulillah, la haula wala quwata illa billah. Ini zikir yang diajarkan di dalam Islam, yang diajarkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sehingga termasuk dalam urusan syariat, justru ketika telah sampai pada tingkat-tingkat tertentu, dia sumber syariatnya langsung dari Allah Subhanahu wa taala. Sehingga yang terkenal dalam ungkapan para sufi, akhbarani qalbi an rabbi, hatiku menghabarkan kepadaku, yang kabar ini didapatkan langsung dari Rabbku. Ka'i'tiqadi ba'di sufiyah bi'anna allaha sallama ba'da maqalidil umur ila ba'di awliya'ih minal aqtab litadbiriha. Seperti diantaranya keyakinan kontrol sekolah-kolah ke sufiyah, Allah Subhanahu wa taala menyerahkan sebagian urusan-urusan alam semesta ini kepada sebagian para wali, seperti yang dikenal dengan istilah wali aqtab, wali kutub. Dalam tarekat sufiyah ada wali kutub, wali-wali yang dia diserai urusan mengatur alam tertentu. Wa hadzal i'tiqadu lam yaqulhu al-musyrikun qabla al-islam. Keyakinan seperti ini tidak pernah diucapkan oleh orang-orang musyrikin sebelum Islam. Artasipun, orang musyrik saja zaman Kanjeng Nabi itu kalau ditanya, "Wa man yudabbirul amra fa sayaquluna Allah." Siapa yang mengatur urusan alam semesta ini? Mereka akan mengatakan Allah. Kalau kemudian ada keyakinan sufi, keyakinan tentang wali kutub, wali aqtab, maka keyakinan ini lebih rusak dibandingkan keyakinan musyrikin zaman Rasulullah SAW. Maka para ulama ketika bicara tentang membandingkan antara syiriknya tiang zaman sakniki dengan syiriknya orang zaman dulu pada zaman Nabi, perlakuan atau kerusakan perilaku orang musyrikin zaman kita lebih parah, langkung parah syirikipun ketimbang musyrikin zaman Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ditinjau dari beberapa sisi, setunggal, musyrikin zaman Kanjeng Nabi itu ada saat-saat memurnikan doanya hanya kepada Allah Ta'ala, khususnya saat-saat ketika terjepit masalah, maka saat itu mereka justru betul-betul memurnikan doanya kepada Allah Ta'ala, karena tahu bahwa apa yang mereka sembah itu tidak bisa lagi berbuat apa-apa. Tinggal berserahnya tinggal kepada Allah yang menguasai segala-galanya. Sehingga Allah katakan dalam ayat, wa idza raqibu fil fulki da'awallaha mukhlishina lahuddin. Kalau mereka sedang berlayar di lautan, kemudian ombak, wa idza ghasyau maujun kadzulal, ombak itu mengepung mereka, gelombangnya mengepung mereka, sehingga mereka betul-betul seperti dikepung oleh ombak yang akan membinasakan. Saat seperti itu benar-benar mereka tinggal mengingat satu zat yang paling berkuasa, yaitu Allah. Maka saat itulah mereka memurnikan doa mereka hanya semata kepada Allah Ta'ala. Apa yang selama ini mereka sembah, Lata, Uzza, Manat, itu lenyap, lupa. Mereka lupakan, hilang dari ingatan mereka. Satu. Tapi kalau musyrikin zaman kita, justru ketika semakin tertimpa musibah, syiriknya semakin nemen dan semakin kelihatan. Kualitas syiriknya semakin ditingkatkan. Biasanya hari-hari biasa sajennya hanya ayam, tapi kalau sudah ada musibah yang betul-betul memakan korban, Justru sekarang sajennya sapi munggah. Dari ayam jadi sapi. Tadinya merdukunnya ya sasa tertentu. Sekarang begitu kena musibah, bendino acara dukun terus. Sehingga syiriknya tambah nemen. Niki setunggal. Yang kedua, orang zaman dulu yang dijadikan sekutu, yang dijadikan sebagai sekutu bagi Allah, jadikan sembah-sembah itu dari kalangan makhluk, betul-betul makhluk yang soleh, malaikat, kemudian nabi, kemudian orang soleh yang betul-betul soleh, atau benda mati, ya matahari, bulan, batu, pohon. Ini orang musyrik zaman dulu. Ah, musyrikin zaman kita, yang ngapunten, mas kalian, apa yang mereka makmurkan kuburannya, yang mereka bilang wali, niku wekdal gesangipun niku murakbal amburadul agaminipun ibadahipun akhlakipun, itu catatan manusia itu rusak, tapi sudah diyakini sebagai wali. Sehingga semakin aneh menunjukkan semakin walinya itu semakin kental, semakin nyeleneh, semakin aneh, itu menunjukkan tingkat kewaliannya semakin jos, semakin dalam. Niki rusakipun, paraipun musyrikin zaman kita sekarang ini. Kemudian yang kepinten? Ketiga atau keberapa? Ketiga, di antara yang menunjukkan parahnya musyrikin zaman kita, bapak sekalian, yaitu dilihat dari sisi waktunya. Kalau mereka terkadang sempat waktunya itu sempat diselani dengan tauhid, yaitu mengikhlaskan doanya kepada Allah, orang zaman sekarang justru daiman, terus menerus sepanjang waktu kesyirikannya. Dan orang musyrikin zaman dulu mereka faham tentang makna la ilaha illallah, ketika suruh mengucapkan itu enggak mau, menolak karena faham. Karena kalau dia mengucapkan artinya harus meninggalkan semua sesembahan kecuali tinggal satu, yaitu Allah Ta'ala saja. Yang saat ini justru terkadang mengucapkan kalimat la ilaha illallah ribuan kali, ning amal kesehariannya tenggelam dalam amalan syirik. Qara'tu fi kitabi al-kafi fi raddi alal wahabi, kata Syekh, saya membaca sebuah kitab yang namanya Al-Kafi fi raddi alal Wahabi, kitab yang membantah Wahabi. Ini Syekhnya atau pengarang kitab ini adalah, ini kitab yang cukup untuk membantah Wahabi. Wa mu'allifuhu sufi, pengarang kitab ini seorang sufi. Qala fihi, di antara ucapan dia di dalam kitabnya itu, innallaha inna lillahi ibadan yaquluna li syai'un fayakun. Sesungguhnya Allah SWT memiliki hamba yang para hamba ini mereka mengucapkan sesuatu untuk mewujudkan sesuatu, tinggal mengucapkan kun fayakun. Padahal yang seharusnya yang seperti ini siapa ikhwan? Allah Subhanahu wa taala. Idza arada Allahu bi syai'in, apabila Allah mengendaki sesuatu, Allah tinggal mengucapkan kun fayakun. Jadilah maka jadilah. Tapi orang sufi ini mengatakan Allah memiliki hamba-hamba yang mereka ketika mengendaki sesuatu tinggal mengucapkan kun fayakun. berarti dia telah mengangkat hamba sederajat dengan Allah Subhanahu wa taala. Wal Quran yukadzibuhum qailan. Sedangkan Quran mendustakan apa menjadi keyakinan sufi tadi dalam perkataan Allah, innama amruhu idza arada syai'an ayyaqula lahu kun fayakun. Sesungguhnya perkara Allah itu, apabila Allah mengendaki sesuatu, Allah tinggal mengucapkan kun fayakun, jadilah maka jadilah. Wa qala Allah taala, dan Allah mengatakan, ala laul khalq wal amru, ketahuilah hak mencipta dan hak memerintah itu adalah haknya Allah taala. Intinya Bapak sekalian, di antara bentuk syirik itu adalah syirik dalam hal rububiyah. Yang sesungguhnya syirik dalam hal rububiyah ini hampir-hampir tidak terjadi, hampir-hampir tidak ada. Karena Allah telah memfitrahkan manusia pengakuannya terhadap Allah taala. Sehingga orang-orang musyrikin mereka juga menetapkan meyakini tentang Allah, dan dalam hal rububiyah tidak ada yang setanding dengan Allah taala. Iblis saja mengakui Allah Al-Khaliq. Fir'aun juga hati kecilnya mengakui tentang Allah Subhanahu wa taala, walaupun zahirnya kelihatan menampakkan penentangan. Wajahadu wastaiqanatha anfusuhum wajahadu biha. Fir'aun dan bala tentaranya dan kawan-kawannya, mereka melakukan penentangan. Tetapi sungguhnya hati kecilnya, kata Allah, jiwanya meyakini tentang apa yang didakwahkan Nabiullah Musa tentang Allah Subhanahu wa taala. Orang ateis pun sesungguhnya fitrahnya mengakui tentang Allah saat mereka betul-betul terjepit masalah, maka hati nuraninya akan menghadap ke atas, melepaskan masalah dia kepada Zat yang menguasai segala-galanya. Adapun orang-orang sekarang, sekali lagi sekalian, terjatuh dalam syirik yang lebih parah, syirik dalam hal rububiyah. Mereka menjadikan tandingan-tandingan selain Allah yang diyakini berbuat seperti perbuatan Allah, semisal mengurus alam semesta dan yang lain-lainnya dari perbuatan Allah taala. Yang kedua, asyirku fil ibad, fil ibadah wa du'a. Syirik dalam perkara ibadah dan doa. Ini adalah syirik dalam hal uluhiyah. Tauhid mengajarkan bahwa ibadah itu totalitas harus hanya ditunaikan untuk Allah. Tidak boleh ada jenis ibadah apapun yang dipersembahkan kepada selain Allah taala. Dan telah kita sampaikan, ikhwati fillah, seorang yang mereka itu memalingkan jenis ibadah apapun kepada selain Allah, maka dia telah terjatuh dalam syirik. Dan siapapun tidak pandang bulu yang diarahkan kepadanya ibadah, maka dia pun telah melakukan perbuatan syirik. Sehingga syirik itu pemalingan bentuk ibadah dalam wujud apapun kepada siapapun selain Allah taala. Baik yang dia tujukan ibadah itu malaikat atau nabi atau wali atau makhluk yang lainnya, tidak pandang bulu, semuanya masuk dalam satu kategori musyrik. Karena akan ada orang yang ingin membedakan, kalau ibadah itu ditujukan kepada patung-patung, maka dia ini musyrik. Tapi kalau yang dituju adalah wali, nabi, malaikat, orang-orang saleh, maka ini bukan musyrik. Ini namanya pengagungan, pemuliaan kepada wali. Maka dibantah dengan kenyataan di zaman Nabi. Di zaman Nabi sudah ada sesembahan, baik itu malaikat atau Nabi atau orang-orang saleh yang mereka sembah ada di zaman Nabi, dan mereka semuanya dikatakan musyrikin dan diperangi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa huwa ayyabudha wa yad'uwa ma'allahi ghairahu minal anbiya'i was-salihin, yaitu beribadah dan berdoa kepada selain Allah, bersama dengan dia menyeru Allah, baik selain Allah itu nabi maupun orang-orang saleh. Contohnya kal istighatsah bihim, istighatsah kepada nabi atau kepada orang saleh, meminta untuk dihilangkan kesulitan-kesulitannya, istighatsah karena paceklik, istighatsah karena krisis, istighatsah karena wabah. Istighatsah adalah meminta untuk dihilangkan musibah kesulitan yang menimpa mereka. Wa du'aihim inda syada'id, atau meminta kepada mereka ketika terjepit masalah, ketika mereka dikepung oleh ombak. Bukan kalimatnya bukan ya Allah ya Allah, malah ya Husain ya Husain, ya wali fulan ya wali fulan. Ini adalah seruan syirik yang demikian. Awiraha, atau baik menyeru para selain Allah di waktu lapang. Wa hadha mal asaf kathirun fi hadhil ummah, dan ini sungguh sangat menyedihkan, fenomena menyeru selain Allah ini adalah banyak terjadi di tengah-tengah umat ini. Wa yahmilu wisrahul akbar ba'dul masyayikh alladhina yu'ayyiduna hadha an-naw min asyriki bismi tawassul. Dan yang paling menanggung dosanya, yang paling besar, adalah para syekh yang mereka ini yang mengajarkan, menguatkan jenis syirik ini dengan nama tawassul. Sehingga mereka namai syiriknya itu dengan tawassul. Kemudian dia beri mereka carikan dalil-dalil yang seakan membolehkan tawassul. Contoh, umpamanya wabtahu ilaihil wasilah, carilah wasilah menuju Allah. Ini dalil pengertian yang benar. Wasilah yang dimaksudkan dalam ayat ini adalah yaitu melakukan amal-amal saleh untuk mendekatkan diri kepada Allah sedekat-dekatnya. Sehingga dijelaskan oleh Nabi dalam hadis Qudsi, hadis yang diriwayatkan oleh Nabi langsung dari Allah Ta'ala, sehingga redaksinya adalah qala Allah, perfirman Allah Ta'ala, tapi bukan Quran, hadis Qudsi, bahwa hamba ini mendekatkan diri kepada Allah dengan dua jenis amal, al-fara'id wa nawafil, amal-amal yang wajib dan amal-amal yang sunnah. Wa ma taqarraba ilayya 'abdi bi syai'in ahabbu ilayya mimma taraddtuhu 'alaihi, tidaklah hambaku mendekatkan diri kepadaku dengan sesuatu yang lebih aku cintai dibandingkan apa yang aku wajibkan kepadanya. Satu, mendekatkan diri kepada dengan amal yang wajib, dan sewajib-wajibnya amalan adalah tauhid. Kemudian amal-amal wajib yang lainnya. Wala yazalu 'abdi yataqarrabu ilayya binawafil hatta uhibbahu. Dan hambaku senantiasa mendekatkan diri kepadaku dengan amal yang sunnah sampai aku mencintai dia. Sehingga seorang hamba mendekatkan diri kepada Allah dengan amal yang wajib dan amal yang sunnah. Adapun mendekatkan diri kepada Allah dengan makhluk sehingga dia namai itu adalah tawasul, ini adalah hakikat syiriknya musyrikin Quraisy, yang mereka bertawasul dengan makhluk untuk mendekatkan diri kepada Allah Ta'ala. Apa kata Allah tentang amalnya orang musyrik ketika mereka menyembah sesembahan selain Allah? Walladzina ittakhadhu min dunihi awliya'a, dan orang-orang musyrik yang menjadikan selain Allah sebagai sesembahan. Dengar baik-baik, simak baik-baik apa kata Allah. Ma na'buduhum illa liyuqarribuna ila Allah zulfa, tidaklah kami melakukan penghambaan, peribadatan, persembahan kepada sesembahan-sesembahan ini tidak ada niat lain, tidak ada tujuan lain kecuali semata-mata agar sesembahan ini mengantarkan kami kepada Allah sedekat-dekatnya. Sehingga makhluk-makhluk ini statusnya, sesembahan-sesembahan ini statusnya adalah wasilah, perantara untuk mendekatkan diri kepada Allah Ta'ala. Ini hakikat syiriknya orang musyrikin Quraisy ngoten niku. Sehingga kalau sekarang dinamai dengan tawasul, nama tidak merubah hakikat. Sesuatu yang jelas-jelas hakikatnya seperti itu, mau dinamai apapun, hukumnya tetap kembali kepada asal hakikat perbuatannya. Riba mau dinamai dengan ungkapan apapun tetap riba. Mau dinamai dengan faedah, kalau dalam bahasa Arab faedah, keuntungan. Dinamai dengan bunga di negeri kita, dinamai dengan apalagi yang lain-lain, manfaat segala macam, tetap naitab itu hakikatnya adalah riba. Dan hukumnya seperti hakikatnya. Walaupun menjadikan makhluk ini menjadi wasilah dalam mendekatkan diri kepada Allah dinamai dengan tawassul, maka ini adalah hakikatnya perbuatan syiriknya musyrikin, tidak merubah hakikatnya. Hukumnya seperti hakikatnya. Kalau mau bertawasul kepada Allah, tawasulnya dengan amal-amal soleh, dengan tauhid, dengan amal soleh, perbuatan-perbuatan taat, dengan asmaul husna. Ini adalah tawasul yang dibolehkan, yang disyaratkan oleh Allah Ta'ala. Adapun tawasul dengan makhluk untuk mendekatkan diri kepada Allah, mau dinamai apapun, ini adalah hakikat syiriknya orang musyrikin Quraisy. Dan yang paling besar dosanya adalah para syekh, para kiai, para ustadz yang menggerakkan masyarakat awam untuk melakukan perbuatan syirik dengan nama tawasul. Sehingga di tengah-tengah masyarakat kita yang ngapunten itu selalu ada lapisan ulama atau alim, ada talibul ilmi, ada orang awam. Alim orang yang paling memegang peranan berkaitan dengan ilmu. Talibul ilmi orang senantiasa tahapnya mencari ilmu. Dan awam umumnya manusia yang biasanya tinggal ngikut apa yang difatwakan, yang diajarkan oleh alim. Sehingga kalau sampai alim ini justru mengajarkan syirik, menuntun kepada syirik, ini dosanya paling besar. Ini yang dikatakan Nabi dengan istilah a'immatud dalal. A'immatud dalal, pemimpin-pemimpin yang menyesatkan, dan setiap yang menyesatkan dia akan menanggung dosanya, setiap orang yang sesat melalui dirinya. Yusammunahu bighairi ismi, mereka telah menami syirik itu bukan dengan namanya. Sebagaimana Nabi ingatkan nanti akan ada orang yang menamai khamr bighairi ismiha, yusammunaha bighairi ismihi, yusammunaha bighairi ismiha, dia menamai khamr bukan dengan namanya, dibuat dengan nama-nama yang lainnya sehingga namanya tidak langsung khamr, dijual khamr tidak begitu, tapi kasih merek-merek macam-macam yang namanya boleh jadi tren-tren menarik sehingga orang pun seakan-akan memandang itu bukan sesuatu yang haram. Li'anna tawassula, karena sungguhnya yang namanya tawassul itu adalah talabu minallahi biwasitah, meminta kepada Allah dengan perantara. Wa hadha allati yaf'alunahu talaba min ghairillah, dan apa yang mereka lakukan itu adalah mencari, yaitu meminta kepada selain Allah Ta'ala, seperti qaqali ucapan mereka, al-madad ya Rasulullah, ya Jailani, ya Badawi, dan yang lain-lainnya. Al-madad, tolong, tolong kami ya Rasulullah, tolong kami ya Jailani, tolong kami ya Wali Badawi. Ini adalah minta kepada mereka, dan ini adalah termasuk syirkun akbar, karena dia meminta kepada makhluk yang itu harusnya ditujukan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Adapun kalau masih hidup boleh, tolong ya Pak D, tolong, masih hidup dan bisa menolong, apa yang dia mintai, dia masih hidup, dia mampu, kemudian dia ada di depan mata, dimintai tolong, boleh. Ini sudah jadi mayit, sudah